Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Tanda-tanda ikhlas, istiwa usirri wal alaniyah, sama ketika beramal di hadapan orang maupun sepi daripada orang. Jangan kalau sepi daripada orang dia itu maksiat, kalau di hadapan orang dia tampak sebagai malaikat. Istiwa usirri wal alaniyah. Kapan kita menjadi orang yang ikhlas? Kita tidak pernah berubah gitu. Semangat di hadapan orang, tapi kalau sendiri enggak semangat. Nah, ini apa tendensinya ini kalau di hadapan orang ini? Apa tendensinya? Ini ya. Yang kedua, ada satu merasa bangga ketika dipuji sama orang. Merasa susah ketika dikritik sama orang. Ini enggak ikhlas ini, guys. Yang jelas syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala wa lam yanwi illa igalan falahu ma nawa. Siapa orang perang kemudian niatnya bukan untuk membela agama Allah, bukan untuk mendapatkan ridha Allah, cuma hanya untuk merampas atau merebut tali unta, maka dia tidak mendapatkan pahala jihad. Dia sesuai dengan niatnya tadi itu. Kalau Anda beribadah berharap kepada manusia, maka Anda pun tidak diterima oleh Allah sesuai dengan niat kamu. Saya sering menggambarkan bagaimana itu orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya. Walaupun itu ibadah, kalau enggak ikhlas, enggak sampai sama Allah. Gambarannya seperti orang yang kirim surat kepada temannya atau saudaranya ke Banyuwangi, isi surat ke Banyuwangi tapi alamat surat ke Surabaya. Walaupun isi surat ditujukan ke Banyuwangi tapi alamatnya ke Surabaya, enggak sampai ke Banyuwangi, sampai ke Surabaya. Begitu juga isinya salat sujud menghadap kiblat, surat Fatihahnya dibaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku memohon. Dalam doa iftitahnya dia membaca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, salatku, ibadahku, hidup matiku hanya semata-mata untuk Allah. Walaupun isinya adalah untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, tapi hatinya, alamatnya ingin dipuji sama manusia, enggak sampai sama Allah, maka itu tidak diterima oleh Allah. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.